Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita semua setelah sekian lama untuk memulai kembali pelajaran fikih kita, dan insyaallah ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah, dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan masuk masih dalam fikih prosesi jenazah, dan di sini kita sudah mulai masuk kepada tentang proses pengkafanan. Berkata penulis rahimahullah taala, wa sunnat takfinu rajulin fi thalathi lafa'ifa biyd. Maka proses pengkafanan, proses kafan gitu ya, hukumnya disunnahkan untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki ini disunnahkan itu dikafani dengan tiga kain kafan warnanya putih. Ya, kalau di Indonesia ya otomatis biasanya kalau kita berbicara tentang kain kafan, otomatis jarang gitu ya orang yang jualan kain kafan tapi warnanya hijau, merah gitu. Otomatis rata-rata kain kafan di Indonesia putih insya Allah. Nah, disunahkan kain kafannya itu tiga kain kafan, dalam artian tiga lapis. Sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibungkus kain kafan ketika beliau wafat sallallahu alaihi wasallam dengan tiga kain kafan yang berwarna putih. Jadi tiga kain kafan warnanya putih. Kalau misalnya lebih dari tiga, ya kan, lebih dari tiga, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi memang yang sunnah itu adalah tiga lapis untuk laki-laki. Tiga kain kafan putih untuk laki-laki. Ba'da tabkhiriha. Nah, kain kafannya ini sebelum ngebungkus si mayit, maka disunnahkan juga itu adalah dikasih wangi-wangian. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Arab itu bukhur. Tahu ya bukhur? Bukhur apa ini, Bu? Dupa tahu? Yang biasa dibakar terus aromanya itu wangi. Asapnya itu wangi. Nah. Tapi bukan menyan. Gitu. Tapi apa ya, Bu? Dupa ya, benar? Gitu. Kalau di Masjid Asof tuh yang dibakar terus asapnya bikin wangiin masjid, nah itu namanya bukhur. Nah, si kain kafannya ini diasepin sama bukhur. Jadi nanti beli bukhur, bukhurnya dibakar, keluar asapnya, asapnya itu di kain kafannya itu diasepin pakai asap bukhur. Bahkan menurut sebagian ulama, sebelum diasepin, ini kain kafannya itu dicipratin air dikit. Kenapa? Karena kalau udah dicipratin air, kemudian nanti ditaruh diasepin, maka wanginya itu makin melekat. Jadi kain kafannya pun ya disunahkan itu sebelum membungkus si mayit itu dalam kondisi yang wangi. Wa yuj'alu al-hanut fima bainaha wa minhu biqudnin baina ilyaihi wal baqi ala manafidhi wajhi wa mawadhi sujudihi. Dan juga selain pakai bukhur gitu, disunnahkan juga pakai parfum gitu ya. Parfum wangi-wangian. Taruh di kainnya, taruh di kain kafannya. Wa yuja'alul hanut fi ma bainaha. Jadi kain kafannya baik yang lapis 1, lapis 2, lapis 3 semuanya ditaruh bukhur, diasepin bukhur dan juga ditaruh wangi-wangian. Biar masya Allah. Mana ini termasuk dari bagaimana agama kita itu memuliakan mayit. Jadi walaupun udah meninggal bukan berarti boleh diperlakukan seenaknya, tetapi memang sunnahnya itu adalah dimuliakan. Dan salah satu pemuliaannya itu adalah kain kafannya juga itu dibungkus dengan udah pakai bukhur, udah wangi, plus ditambah parfumnya juga. Wa minhu biqutnin baina ilyaihi wal baqi ala manafidhi wajhihi wa mawadhi'i sujudihi. Nah, setelah permasalahan kafan, baru kita masuk ke si mayitnya. Nah, si mayitnya ini, mayat gitu ya, atau jenazahnya ini, jenazahnya kita bawa kapas. Nah, kapasnya ini juga ditaruh bukhur sama parfum. Gitu. Jadi jangan kapasnya doang gitu diambil tapi tanpa wangi-wangian gitu. Tapi si parfumnya ini maupun bukhurnya itu ditaruh di kapas. Jadi kapasnya ini wangi. Kapasnya wangi, kapasnya buat apa? Buat nutup. Ya kalau bahasa Betawinya buat nyumpel. Buat nyumpel misalnya dubur. Nyumpel dubur. Kemudian setelah nyumpel dubur, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wal baqi ala manafidhi wajhihi wa mawadi'i sujudihi. Kemudian di tempat anggota sujud. Anggota sujud dan juga rongga-rongga yang ada di muka. Rongga yang ada di wajah. Rongga yang ada di wajah. Kalau anggota sujud apa aja nih? Ma'ruf ya, gitu. Tentunya selain muka, di sini ada telapak tangan, ada lutut, ada telapak kaki. Nah, ini anggota sujud. Adapun rongga-rongga yang ada di wajah, misalnya hidung, disumpel hidungnya. Terus juga kedua daun telinga itu juga apa lubang kuping itu juga disumpel pakai kapas yang sudah dikasih parfum atau diasapkan bukhur. Gitu. Thumma yuraddu tarafal ulya minal janibil aisar ala syiqqihil aiman. Nah, baru setelah semuanya udah disumpel, kain kafannya udah ready, baru kita bungkus mayitnya. Jadi ini misalnya ada mayit. Ada mayit gitu ya. Kain kafannya di sini nih. Ya kan? Ya kan berarti kan dia ditiduran di atas kain kafan. Ditiduran di atas kain kafan, maka yang pertama dilipat itu adalah ke kanan. Jadi dilipat ke kanan. Jadi diambil, ini dilipat ke kiri. Dilipat ke kanan. Diambil yang sisi kirinya, dilipat ke sini. Terus diambil yang dari dari kanan, dilipat ke kiri. Jadi kalau misalnya ada, ya gambarannya ada mayit nih. Ini kan kain kafannya. Mayitnya di atas, dilipat ke sini, terus dilipat ke sini. Jadi dibungkusnya kayak gini. Jadi mayit, ini kain kafan, lipat ke sini, udah selesai, dari yang kiri lipat ke kanan, kemudian dari kanan baru ke kiri, baru kita bungkus. Nah, itu baru satu lapis. Jadi tiga lapis kain kafan, ambil sini, taruh, ambil sini, taruh. Lapis kedua begitu juga. Setelah lapis kedua baru lapis ketiga. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala, tsummal aiman 'alal aisar, kemudian kalau udah dari kanan sekarang ke yang kiri, tsumma tsaniyata wa tsalitsata kadzalik. Kemudian yang lapis kedua maupun lapis ketiga juga demikian. Wa yaj'alu aktsarul fadhili inda ra'sihi. Nah, kemudian kain kafan itu kan gede gitu ya. Banyak gitu. Banyak. Nah, kalau bisa ini kan mayit nih, udah dibungkus. Nah, yang dibungkusnya itu yang lebih panjang itu di daerah kepala. Daerah kepala. Gitu. Jadi ini nanti di sininya diikat. Ya, diikat jadi kayak apa ya? Ya tali pocong gitulah nama ini. Nama apa ya, ya beginilah gambarnya gitu ya. Jadi karena ini banyak, nanti ininya diikat, diuntel-untel, udah ada kayak bentuk pocongnya begini, kemudian diikat. Diikat pakai tali pocongnya di sini. Jadi nanti memang ya disyariatkan begitu. Jangan lupa diikat supaya ada tali pocongnya. Nanti ketika udah dia dimasukin di kuburan, baru tali pocongnya dilepas. Jangan lupa. Seperti itu. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa sunna limra'atin khamsatu athyabin izarun wa khimarun wa qamisun wa lufafatan. Ini kan kalau laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu cuma 3 kain kafan. Adapun kalau jenazahnya itu adalah perempuan, jadi kalau jenazahnya perempuan, maka dia memakai 5 pakaian. 5 pakaian. Apa aja? Yang pertama itu adalah izar. Izar itu adalah pakaian dari pinggang ke bawah. Ya mungkin kalau perempuan di Indonesia rok gitu. Cuman kalau bahasa Arabnya izar gitu. Bisa rok, bisa sarung, bisa bawahan mukena. Pokoknya yang dipakai dari pinggang ke bawah. Kemudian pakaian yang kedua, ini satu ya, pakai angka aja. Satu, izarnya jangan lupa. Yang kedua itu pakai komis. Pakai ya atasan. Ya, baik kemeja, baju biasa, apa segala macam. Ya, tangan panjang. Ya baju sehari-hari pun juga boleh, daster, apapun itu dia pakai pakaian atas. Ya pakaian atas ya berarti yang dari pinggang ke atas. Kemudian yang ketiga itu adalah khimarnya, jilbabnya. Jilbabnya dipakai. Setelah jilbabnya dipakai, baru yang keempat kain kafan, yang kelima juga kain kafan. Nah, kain kafannya sama kayak laki-laki, disunahkan dipakein bukhur, disunahkan juga dipakein parfum. Jadi kalau laki-laki dibungkusnya itu dalam keadaan telanjang. Langsung dibungkus kafan. Adapun perempuan enggak dibungkus secara telanjang. Dia pakai pakaian. Itu menunjukkan di syariat Islam yang namanya perempuan baik hidup ataupun udah meninggal, auratnya harus lebih dijaga. Jadi enggak, ya jangankan lagi hidup gitu, jangankan udah mati gitu. Kalau udah mati aja dia harus dijaga, apalagi masih hidup. Jadi memang demikianlah perhatian Islam dalam menutup aurat perempuan. Gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki dibungkusnya itu dalam keadaan telanjang, langsung dibungkus kain kafan. Kalau perempuan enggak telanjang dia, tapi ada pakaiannya dulu dari 1, 2, 3. Kemudian yang keempat dan lima baru kita kasih kain kafannya dibungkus sama kayak di sini. Dari kanan ke yang ke, dari kiri ke kanan. Pokoknya kanan duluan, setelah itu ke kiri, kemudian kanan lagi, baru ke kiri lagi. Jangan lupa yang kelebihannya itu kalau bisa di daerah kepala diikat pakai tali pocong, nanti kalau udah masuk ke kuburan dilepas tali pocongnya. Faslun. Maka selesai nih. Mayit sudah dimandiin, sudah kita bahas. Dikafankan, sudah dibahas. Sudah dibungkus. Sekarang tinggal permasalahan disolatin. Jadi tinggal dibawa. Kalau udah misalnya udah dibungkus dengan kain kafan, tinggal dibawa untuk disolatkan. Nah, permasalahan solat jenazah. Di sini kata penulis, rahimahullah ta'ala, tusannu solat... Kemana tuh halaman? Ini masya Allah kitab udah lepas-lepas halamannya. Faslun tasqutu sholatu alaihi bimukallaf. Maka pertama, hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Dalam artian kalau memang sudah ada orang yang melakukan, maka yang lain enggak dosa. Yang penting harus ada perwakilan dari kaum muslimin yang menyolati jenazah tersebut. Harus ada perwakilan. Makanya di sini kata penulis, taskutus salatu alaihi bimukallaf. Nah, perwakilan minimumnya berapa orang nih, Ustaz? Baru yang lain, ya karena kan kalau misalnya ada sholat jenazah, nggak semuanya bisa ikut. Hukumnya fardu sih memang, cuma kifayah. Dalam artian, kalau udah disolatin sama orang lain, kita nggak nyolatin, ya kita nggak dapat dosa, cuma nggak dapat pahala aja sayang gitu. Tetapi minimumnya berapa nih perwakilan dari kaum muslimin yang menyolatkan jenazah? Maka minimumnya itu adalah satu orang mukallaf. Satu orang mukallaf. Apa, siapa nih mukallaf? Masih ingat gak? Apa nih mukallaf? Keturunan. Hah? Keturunan. Yang lain? Mukallaf apa sih? Orang dikatakan, antum udah mukallaf apa belum nih? Apa? Akil balik. Yang pertama itu adalah akil. Yang kedua itu adalah balik. Ya tentunya dalam sholat jenazah disyaratkan baik jenazahnya maupun yang menyolatkan itu orang Islam. Orang-orang Islam. Gitu. Jadi bukan orang yang non-muslim ataupun yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disyaratkan orang yang mau sholat jenazah plus si jenazahnya itu keadaannya itu adalah keadaan Islam. Jadi kalau misalnya ada nih satu mukallaf aja yang sholat jenazah, ya kan misalnya si siapa? Si Dedi nih meninggal, disolatin sama si Erwin. Si Erwin ini mukallaf nih. Si Erwin mukallaf, udah nyolatin si Dedi, gitu. Yang lain bilang, lu kagak nyolatin Dedi, enggak, gue nggak mau. Males gue jauh tempatnya, atau nggak akrab gue sama dia, atau misalnya males segala macam, ya nggak dosa. Kenapa? Karena udah diwakilin sama si Erwin. Erwin ini satu mukallaf, udah selesai, gitu. Jadi nggak dosa. Tapi kalau kita mau datengin, ya tentunya nambah pahala buat kita, alhamdulillah. Tapi kalau udah satu mukallaf, ini alhamdulillah sudah mewakili. Nah, kalau ternyata yang nyolatin bukan si Erwin, tapi yang nyolatin misalnya si Jenab, perempuan. Wah, yang nyolatin cuma si Jenab doang. Yang lain kagak. Iya, cuma Jenab doang yang nyolatin si Dedi. Kasihan amat si Dedi. Gimana nih? Yang lain dosa enggak? Kalau Erwin kan laki-laki. Kalau si ini yang nyolatin cuma si Jenab. Tuh satu kampung gimana tuh? Enggak mau nyolatin si Dedi. Dosa enggak dia? Hah? Kan udah diwakilin. Gitu. Kan mukallaf. Jadi kalau udah mukallaf, mau perempuan, mau laki-laki, selama dia mukallaf, enggak masalah. Gitu. Jadi yang dipersyaratkan itu cuma mukallafnya doang. Yang dipersyaratkan supaya enggak dosa yang lain, perwakilannya itu cuma satu mukallaf. Mau Erwin, mau Jenab, mau siapapun, laki-laki, perempuan, maka enggak masalah sebagai perwakilan, ya dalam artian dalam tanda kutip gitu ya, yang supaya fardu kifayahnya itu terwakili. Wa tusannu jama'atan. Ya tentunya yang namanya sholat jenazah itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Dilaksanakan secara berjamaah. Gitu. Makanya kalau misalnya kita sering ke masjid, enak gitu. Bawa siapa yang meninggal? Yang meninggal si fulan. Ya Allah, jamaah masjid kita nih. Bawa ke sini jamaah masjid juga udah ready untuk menyolatin dia gitu. Tapi kalau misalnya nih orang enggak pernah ke masjid, terus meninggal, terus ditanya siapa yang ini? Si Dedi. Dedi mana nih? Gak pernah kelihatan di masjid. Terus orang masjid juga bilang, ya udahlah, yang mau sholat, yang pulang gitu. Tapi kalau udah jamaah gitu, enggak, orang-orang tahu, oh yang itu tuh yang tiap subuh yang pakai ini, biasa pakai baju putih, pakai peci songkok gini. Oh iya. Ngerti gitu. Jadi jamaahnya juga lebih semangat karena kenal. Ya makanya laki-laki ini sering-sering ke masjid, sering-sering ke masjid gitu. Ya kenapa? Karena nanti kalau kita misalnya wafat, meninggal, maka orang-orang yang pertama kali mau nyolatin kita nih jamaah masjid kita. Ya tentunya sama keluarga kita tentunya. Tapi ya keluarga berapa banyak sih dibandingkan jamaah masjid. Ala kulli hal, balik lagi ke permasalahan, hukumnya sholat jenazah jadi sunnah. Jadi bukan harus. Kalau misalnya sholat sendirian, gak sah sholat jenazahnya, enggak. Disolatin sendirian pun gak masalah. Disolatin sendirian pun, gak secara berjamaah, tidak masalah. Wa qiyamu imamin wa munfaridin inda sadri rajulin wa wasatim ra'atin. Nah, tinggal sekarang permasalahan posisi ini. Posisi si imam sama posisi makmum kalau nyolatin jenazah. Ya kan, ini misalnya jenazah nih. Ya kan, udah gini nih. Ini tadi yang bagus emang. Ya kan, ini ada si mayit. Mayitnya taruhlah laki-laki nih. Laki-laki. Nah, ini si imam. Imamnya nyolatin si laki-laki di daerah mana nih? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala bahwa imamnya itu posisinya itu adalah inda sodri rojulin. Jadi jangan di tangan sini. Tapi dia justru di arah dadanya. Di arah dadanya, dia di sini. Si imamnya. Jadi di dada sejajarin, nah ini posisi imam. Ya posisi makmum ya tinggal di belakang si imam. Di belakang si imam. Kalau bisa safnya dibanyakin gitu. Ya kan, 3 saf atau 4 saf. Gak masalah satu saf itu gak penuh. Yang penting ya seperti itu lebih disukai gitu. Jadi kembali lagi ke posisi. Kalau misalnya jenazahnya laki-laki, maka si imam posisinya itu ada di dada. Tapi kalau misalnya jenazahnya itu perempuan, maka posisinya itu ada di pinggang. Di pinggang, dia sejajar sama pinggangnya si jenazah perempuan, nah itu posisinya si imam. Jadi ini masalah posisi. Kalau nanti jenazahnya ada lebih dari satu, ada laki-laki sama perempuan, gimana? Ya sama aja. Jadi misalnya nih jenazah laki-laki nih. Jenazah laki-laki tentu ditaruh di depan. Artinya yang paling dekat sama imam. Ini laki-laki, ini dadanya nih ya. Di dadanya laki-laki. Nah yang perempuan, pinggangnya perempuan, disejajarin sama dadanya laki-laki. Gitu. Jadi miring-miring gini. Jadi kakinya laki-laki di sini, kakinya perempuan di sini. Pokoknya di pinggang. Ini pinggang disejajarin sama dada. Gitu. Seperti ini. Jadi posisinya kayak gitu. Kalau yang jenazahnya itu lebih dari satu dan kebetulan berbeda jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan, maka laki-laki taruh paling dekat sama imam. Sisanya yang perempuan, pinggangnya disejajarin sama dadanya jenazah laki-laki. Tsumma yukabbir arba'a. Kemudian jangan lupa sholat jenazah itu takbirnya itu ada 4. Takbirnya 4 kali takbir. 4 kali takbir. Yaqra'u ba'dal ula wa ta'awudhi al-fatihah bila istiftah. Maka setelah takbir yang pertama, Allahu Akbar, gak perlu baca istiftah, langsung ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi langsung ta'awud dan baca Al-Fatihah. Itu takbir yang pertama. Takbir yang kedua, kata penulis di sini rahimahullah ta'ala, wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da tsaniyah. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar, baca salawat atas nabi. Yang paling bagusnya itu adalah sebagaimana salawat di dalam tahiyat. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Kemudian wa yad'u ba'da tsalitsah. Kemudian yang di takbir yang ketiga disunahkan itu adalah mendoakan si jenazah. Doanya ya boleh apa aja. Boleh apa aja ya tentunya doanya, ya ini udah meninggal gini, udah meninggal jangan lagi didoain umur panjang, umurnya udah habis. Ya Allah, doain umur panjang, ini udah gak nyambung. Gitu, karena udah meninggal, umur udah habis. Tetapi didoain yang berkaitan tentang rahmat, ya Allah, rahmati dia, ampuni dia, masukin dia ke dalam rahmatmu, masukin ke surganya, dosa-dosanya diampunin. Nah itu di takbir yang ketiga. Jadi takbir yang ketiga itu isinya emang doa. Takbir yang ketiga ini isinya doa. Isinya doa, bisa doa apa aja. Adapun doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana riwayat Imam Ahmad, itu panjang nih doanya nih. Kalau bisa dihafal nih. Ya, cuman apa, Bu? Nah, nih doanya nih, Allahumma gfir li hayyina, ntar anak kasih ke ibu ya, suruh anak-anak panti hafalin nih. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana, innaka ta'lamu munqalabana wa mathwana wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi ala al-islami wa sunnah. وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَعْفُ عَنْهُ. Nah ini potongan yang biasa kita baca nih. Ustaz, jangan panjang-panjang, aneh cuma hafalnya sampai situ doang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, tuh udah bagus. Alhamdulillah masih tahu doanya di takbir yang ketiga. Udah deh, Allahumma اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَعْفُ عَنْهُ, Allahu Akbar, takbir keempat. Gak apa-apa, alhamdulillah. Gitu, emang itu potongannya bagian dari potongan gitu. Tapi kalau mau dibaca komplit, nah itu tadi. Gitu. Nah, ini terus ada di tengah-tengah nih. Wa akrim nuzulahu wa awsi mudkhadahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khat minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabr wa adabin nar wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Nah, itu doanya di takbir yang ketiga yang komplit. Yang komplit. Tapi kalau misalnya gak hafal sekalipun, cuma mau doa yang sedikit aja, ya gak apa-apa, gak masalah. Sholat jenazahnya tetap sah. Yang penting di takbir yang ketiga, si mayit atau si jenazah itu didoain. Wa in kana saghiran aw majnunan. Nah, kalau misalnya mayitnya itu adalah anak kecil, ya karena kita kan mau doa nih, doanya itu kan ya kalau misalnya kepada jenazah diampunin dosanya, ya kan, dilipat gandakan pahalanya, ya kalau anak kecil nggak ada dosa, terus apaan nih kita mau doain apaan, mau diampunin dosanya orang dia belum ada dosa sama sekali, nah maka doanya juga beda. Doanya juga beda. Ya, kalau di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, Allahumma ja'alu dhukuran liwalidayhi. Jadi doain, kalau anak kecil kita doain orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan nih dengan kematian anaknya dapat pahala si orang tuanya. Wa ajron wa syafi'an mujabah. Mudah-mudahan nih anak ini ntar bisa dapat syafaat buat kedua orang tuanya. Allahumma thaqil bihi wa mawazinahuma, ya Allah lipat gandakan pahala orang tuanya. Pokoknya kalau misalnya anak kecil yang meninggal, maka kita doain buat ya anaknya mungkin kita mau doain supaya ya bisa masukin surga ya Allah. Kemudian orang tuanya juga kita doain, mudah-mudahan orang tuanya dikasih kesabaran, dilipat gandakan pahalanya segala macam. Nah, ini juga bisa. Adapun yang di sini ya kalau misalnya mau dilanjutin, wa alaihiku bisalihis salafil mu'minin wa ja'alhu fi kifalati ibrahim wa qihi bi rahmatika adzabal jahim wa yaqifu ba'da ar-rabi'ah. Kemudian setelah takbir yang ketiga, di takbir yang keempat ini enggak ada apa-apaan. Kosong gitu. Enggak ada doa, enggak ada apa-apaan, jadi cuma diem doang. Diem doang saat iya. Diam doang sejenak, setelah diam sejenak baru assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam. Wa yaqifu ba'da ar-rabi'ah qalilan wa yusallimu wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Jadi setelah takbir keempat diam doang, kemudian ucapkan salam ke kanan sekali, habis itu ya udah selesai sholat jenazah. Jadi Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonir rajim, terus baca Al-Fatihah. Selesai, angkat, jangan lupa angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad, terus innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Kemudian baca yang tadi, Allahumma ighfirli hayyina wa mayyitina wa shaghirina wa kabirina wa dzakirina wa unthana. Terus Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu wa'krim nuzulahu wa wasimul khadahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunqa thawbul abyad minad danas. Terus Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah. Kemudian terus lagi kalau mau dilanjutin, Allahumma wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Selesai baru takbir yang keempat, diam sedikit, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Nah, itu salat jenazah 4 kali takbir, tiap kali takbir diangkat tangannya, dan jangan lupa doa-doanya dipanjatkan. Nah, terutama di takbir yang ketiga. Nah, ini buat nanti yang insyaallah dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala buat ke Masjidil Haram. Ini amin amin ya rob. Ini di Masjidil Haram itu mau abis sholat subuh, abis sholat zuhur, abis sholat asar, abis sholat maghrib, abis sholat isya, selalu ada sholat jenazah. Yang kasihan itu udah jauh-jauh dia datang, ya kan, buat umroh atau haji, nyampe di Masjidil Haram, sholat jenazah dia kagak tahu baca apaan. Aduh, bacanya apaan ya? Gitu-gitu mulu, gitu. Atau enggak, bacaan doanya cuma doa yang pendek itu tadi. Sedangkan di Masjidil Haram ini kalau takbir ketiga emang lama. Lama gitu. Dulu waktu ana belum tahu doanya, cuma tahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu wa'fu anhu, bilang nih imam baca apaan, lama banget. Gitu. Bacanya lama banget. Itu kalau jenazahnya itu dewasa. Terkadang ada yang meninggal dewasa dan anak kecil. Jadi doanya double. Doanya double. Yang dewasa dia doain, yang anak kecil dia juga dia doain. Sampai-sampai makmum mikir, ini jangan-jangan sholat udah kelar, cuman mic-nya rusak, kita kagak dengar, kok kagak kelar-kelar ini takbir ketiga. Tapi ternyata enggak. Memang doanya itu digabung buat yang dewasa maupun yang anak kecil, sehingga rasanya lama gitu. Padahal memang doanya panjang. Nanti yang di takbir keempat, kayaknya cepet banget gitu. Baru Allahu Akbar. Baru 2 detik, assalamualaikum warahmatullahi. Loh, kagak doa apa-apaan ini imam. Ya emang iya. Coba dia cuma diam, habis diam dia salam ke kanan sekali. Nah, ini udah selesai dalam permasalahan salat jenazah. Kemudian selanjutnya tinggal dibawa nih si jenazahnya ke pekuburan. Maka kata penulis di sini rahimahullah ta'ala, wa sunnah tarbi'un fi hamliha. Disunnahkan itu yang bopong jenazah itu 4 orang. Jadi jangan rame-rame. Semua orang pada pengen ikutan ngebopong. Ya alhamdulillah boleh-boleh aja, enggak masalah. Gitu. Tetapi sunnahnya itu yang ngebopong itu ada 4 orang. Jadi ini misalnya kerandanya nih. Ya kan, kerandanya, mayitnya ada di dalam. Di sini kan biasa ada tiang tuh. Ya kan? Ada tiang. Nah, satu orang di sini. Yang kanan dulu, berarti yang kanan di sini nih. Yang kanan dulu. Ya kan? Setelah kanan yang di depan, kanan yang belakang, kiri depan, kiri belakang. Siap? Yuk, bismillah, angkat. Diangkat. 4 orang gitu. Boleh nambah kalau misalnya keberatan apa segalanya. Aduh bos, kagak kuat bos. Coba nambah sini. Tambah deh, biar 6 gitu. Tapi sunnahnya itu, ya maksudnya lebih disukai itu 4 orang. 4 orang yang ngebopong. Yang ngebopong. Wa sunnah tarbi'un fi hamliha. Wa isra'un. Wa isra'un artinya ketika dibopong nih, bopongnya itu jangan pelan-pelan. Jalannya cepat. Jalannya cepat. Karena memang ya kalau misalnya si jenazah ini adalah orang baik, jenazah ini orang baik, dia udah pengen dapat nikmat kubur. Ya kan, misalnya jenazahnya orang baik, ya pasti di dalam arwahnya, ruhnya dia bilang, "Lu gotong gua cepet-cepet, gua pengen dapat nikmat kubur nih cepetan." Gitu. Jangan kelamaan, bawa udah cepet kubur cepet-cepet. Kalau misalnya dia orang jahat, banyak dosanya, Kita nih yang lagi hidup, alhamdulillah, lo cepet-cepet hilang deh dari sini. Lo cepet-cepet hilang deh dari sini, yuk kubur cepetan. Gitu. Jadi mau orang baik ataupun orang jahat, emang bagusnya itu udah dikubur aja cepet-cepet. Dikubur cepet-cepet. Kalau baik dia bisa cepet-cepet dapat nikmat kubur. Kalau dia orang jahat, kita udah alhamdulillah nih orang udah gak ada lagi di tengah-tengah kita. Akhirnya ya alhamdulillah, dua-duanya bagus. Buat kita ataupun buat si mayit, in kana salihan. Kalau dia misalnya orang saleh. Jadi dibawa empat dan jalannya itu cepat. Dibawanya itu cepat. Wa kaunu mashin amamaha wa raqibin lihajatin khalfaha. Jadi kalau misalnya udah dibopong nih kan. Udah dibopong, ada yang jalan kaki. Yang jalan kaki itu ya kan namanya mengikuti jenazah dari masjid diantar ke kuburan. Nah, itu semuanya sunnah tuh. Ada pahalanya. Nah, orang yang mengantar si jenazah ini jalan kaki, posisinya di depan. Jadi orang yang posisinya apa? Orang yang mau nganterin jenazah tapi jalan kaki, posisinya di depan. Kalau yang pakai kendaraan di belakang. Ustaz, kalau misalnya ini kan kalau masjid sama kuburan deket. Kalau kuburannya jauh, Ustaz, akhirnya orang-orang semuanya pakai kendaraan. Belakang, ambulan taruh depan. Jadi ambulan paling depan tuh. Ambulan yang isi jenazah paling depan, sisanya nih yang pakai mobil, motor, apa segala macam, dia ada di belakang. Ada di belakang. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa qurbun minha, gitu. Nah, yang nganterin prosesi jenazah itu memang disunahkan itu rapet. Gitu. Jadi kalau misalnya orangnya banyak yang nganterin, ini rapet nih. Rapet. Yang bawa memang cuma 4, tapi sekelilingnya ini rapet nih. Gitu. Jadi jangan renggang-renggang. Disunahkan itu kerumunan yang mengantarkan si jenazah ini posisinya itu rapet-rapet antara satu dengan yang lain. Kemudian sampai nih kita di kuburan, tinggal mau narok si jenazah itu ke dalam kuburan. Nah, sebelum ditarok jenazah ini ke dalam kuburan, ya kuburannya harus disiapin. Kuburannya harus disiapin dalam artian ya digali tanahnya. Kemudian kata penulis di sini rahimahullah ta'ala, wa kaunu qabrin lahda. Jangan lupa buat liang lahat. Liang lahat buat si mayit. Jadi misalnya ini ya kan tanahnya udah diuruk. Nah, di sini masih ada spasi gitu ya, space buat si mayit. Nah, ini namanya liang lahat buat mayit. Ya kalau udah masuk bahasa Indonesia nih namanya liang lahat, kita udah kebayang. Oh ya. Liang lahat itu adalah ya udah tuh ruangan buat si mayit 2x1 yang ada di kuburan seperti itu. Nah, kalau bisa liang lahatnya ini ya kan, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, ya nanti akan kita bahas, ternyata masih ada yang lain. Di sini wa qaulu mudkhilin bismillah wa ala millati rasulillah. Jadi nanti ada orang nih. Ya kan, nih orang-orang kan mau narok si mayit ke sini nih. Mayit ke sini. Jadi kita orang yang mau nurunin si mayit ke kuburan, itu doanya itu adalah bismillah wa ala millati rasulillah. Jadi bawa nih mayit, atau enggak bisanya udah ada orang udah turun di bawah, kita taruh si mayitnya sambil ngomongin, sambil berdoa bismillah wa ala millati rasulillah, kita masukin si mayat ke liang lahatnya. Nah, kemudian si liang lahat ini walahduhu ala syikkihil aiman. Jadi si mayit itu kan mayit udah ditaruh liang lahat, dia telentangnya itu ngadep kanan. Jadi jangan telentang ke sini. Sama kayak sunnahnya tidur gitu ya. Sunnahnya tidur itu adalah menghadap ke kanan. Jadi si mayit diadepin ke kanannya dia. Jadi yang sini nih. Gini gitu. Jadi memang dihadapkan ke arah kanan, wa yajibu istiqbaluhu al-qiblah. Gitu. Kalau ngadep kanannya ini sunnah, tapi kalau menghadap kiblat itu wajib. Menghadap kiblatnya itu wajib. Jadi ketika seseorang itu bikin liang lahat di kuburan, dia harus bisa nih kiblatnya ke arah mana. kiblatnya ke arah mana, kalau bisa dipasin ngadep kanan plus ngadep kiblat, jadi semuanya terkumpul. Ya misalnya liang lahatnya ke sini. Nih. Ditaro kiblatnya di sini nih. Jadi si orang ini udah diadepin ke kanan plus dia ngadep kiblat. Nah, jadi nanti bikin liang lahatnya itu seperti ini. Kalau bisa memang yang ngadep kanan dan menghadap kiblat. Kecuali kalau misalnya udah salah buat, maka yang ngadep kiblatnya ini enggak boleh lewat. Ya, udah terlanjur ngadep kiri, Ustaz. Ya udahlah enggak apa-apa. Tapi ngadep kiblat kan, alhamdulillah masih menghadap kiblat. Maka yang seperti ini yang ngadep kiblat ini hukumnya adalah wajib. Wa kuriha bila hajatin julusu tabi'iha qabla wat'iha. Nah, sebelum ditaruh si mayit ini ke dalam kuburan, maka makruh hukumnya orang-orang yang nganterin jenazah ini malah duduk nongkrong dulu. Duduk dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Ini enggak makruh hukumnya. Jadi makruh hukumnya kalau orang yang mengantarkan prosesi jenazah itu duduk-duduk sebelum mayit itu ditaruh. Udah. Ini bukan tempat nongkrong nih kuburan. Udah taruh mayitnya ke dalam kuburannya. Jadi duduk-duduknya kita itu di situ yang nganterin prosesi jenazah, hukumnya itu adalah makruh. Wa tajassisu qabrin. Jadi yang makruh itu ada beberapa. Ada beberapa. Yang pertama itu tadi duduk-duduk di kuburan sebelum mayit itu ditaruh ke dalam liang lahat. Makruh. Yang pertama duduk-duduk sebelum mayit dikubur. Kemudian yang kedua yang makruh juga itu adalah kuburannya di semen. Kuburannya di semen. Ini makruh hukumnya. Haram sih enggak, cuma makruh. Makanya kemarin tuh siapa yang baru wafat tuh? Khalifahnya Uni Emirat Arab. Khalifah Uni Emirat Arab ini udah lebih tajir dari Jokowi, lebih tajir dari ya semuanya lebih tajir. Orang Indonesia enggak ada yang lebih tajir dari dia. Jadi Kubuzer, Raffi Ahmad, ya kacang. Ini Khalifah Uni Emirat Arab gitu. Ribuan triliun hartanya. Gedung yang paling itu tuh, itu dia yang bikin. Sekarang kalau mau ke Bandung, ya kan ada jalan tol. Jalan tolnya namanya Jalan Tol MBZ Muhammad bin Zaid. Nah, ini anaknya. Jadi anaknya aja dari sono masih bisa bikin tol di sini. Itu baru anaknya tuh, ini babenya nih. Ya kan yang lebih waduh, duitnya gak habis-habis sekali gitu. Pas dikubur, kuburannya cuma tanah sama batu. Udah begitu kuburan Khalifah Uni Emirat Arab. Iya, udah cuma tanah sama batu doang, enggak ada semennya. Cuma tanah ditaruh batu, kelar. Ini kuburan orang kaya raya super, waduh. Crazy rich kalau kata orang zaman sekarang ya. Beneran crazy rich, enggak pakai nipu-nipu orang nih. Masyaallah, rahimallahu taala. Jadi orang kaya aja kuburannya kagak pakai di semen. Lah kita ya kan kaya juga. Ya Allah, ya cuma segitu doang gitu. Itu juga ngepas. Jadi jangan kalau bisa enggak di semen. Gitu. Jadi cuma gundukan tanah kemudian ya udah selesai. Ya cuma ini kan makruh hukumnya. Hukum makruh itu bisa hilang kalau ada keperluan. Sebagaimana kita udah bahas ya, bahwa dalam kaidah fikihnya itu hukum makruh bisa hilang, enggak jadi makruh kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan. Waktu itu tuh ada tuh salah satu waktu itu istri ngelahirin anak namanya Ubaidullah, cuman keburu wafat. Kubur wafat di dalam rahim. Di dalam rahim, kuburannya gak ada semen. Digusur sama yang punya kuburan. Pas kita mau ke kuburan, ya Allah mana kuburan si Ubaidullah. Sekarang udah gak ada kuburannya. Sekarang udah gak ada kuburannya. Kenapa? Karena kita gak semen. Jadi kalau nanti misalnya kita mau dikubur nih, mau dikubur, ditanya, Pak, ini kalau kagak di semen, digusur apa kagak? Kalau misalnya peraturannya harus di semen, Pak. gitu biar nggak digusur, ya udah deh kita semen deh. Tapi kalau kita punya tanah sendiri dan bisa nggak pakai semen tanpa digusur, alhamdulillah ini lebih lebih baik. Tapi kalau memang perlu supaya nggak digusur, digusur bu. Waktu itu kita mau ke situ udah hilang kuburannya. Nah, bilang subhanallah. Ya memang digundukin nih. Digundukin. Iya, nih ntar insyaallah kita bahas. Nih, jadi yang makro duduk-duduk, kemudian kuburannya di semen juga makro. Wa binaun wa kitabatun, dan juga makro hukumnya membangun bangunan. Ya termasuk dalamnya semen gitu ya. Bangun misalnya bangun apa gitu di atasnya, ditinggiin kuburannya. Kemudian ditulis. Tulis nama Fadil, ini kuburannya Fadil. Lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Gitu. Ditulis ini juga hukumnya makruh. Berarti itu kuburannya tadi si Khalifah Uni Emirat Arab kagak ada tulisannya, kagak ada tulisannya. Cuma tanah doang. Cuma tanah doang, enggak ada batu nisan, enggak ada apa-apaan, enggak ada tulisan Khalifah Zaid, Syekh Zaid, enggak ada. Gitu. Udah cuma begitu doang. Gitu. Jadi cuma tanah sama batu doang. Doang. Baik, hukumnya makruh. Hukumnya yang makruh yang selanjutnya itu juga adalah jalan-jalan di kuburan pakai alas kaki, pakai sendal, pakai sepatu. Pakai sendal, pakai sepatu ini hukumnya makruh. Habis semua nih. Hukumnya makruh. Coba bismillah. Ya kan, pakai sendal atau sepatu. Pakai sendal atau sepatu jalan-jalan di kuburan. Jadi kalau kita misalnya mau ziarah ke kuburan nih, lepas sepatunya. Lepas sepatunya, ya misalnya di kuburan nih, kuburan kita mau ziarahin situ, lepas kita jalan ke situ enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu. Ya kalau jalan setapaknya enggak apa-apa ya. Karena kan biasanya kuburan ada jalan setapaknya nih. Setelah jalan setapak baru di situ ada kuburan-kuburan ya kan? Ya kan? Sebelum kita masuk ke kuburan yang banyak kuburannya itu, lepas sendal, lepas sepatu. Jangan lupa Islam itu memuliakan si mayit. Jadi jangan diinjek kuburannya pakai sepatu, pakai sendal. Gitu. Kenapa? Ya hukumnya ini makruh. Ustaz, tapi banyak durinya tuh. Gak pakai sepatu, gak pakai sendal, kaki kita yang berdarah gitu ya. Tergantung makruh ini bisa hilang, bisa gak jadi makruh kalau ada keperluan. Kalau memang perlu pakai sendal, pakai sepatu, dilihat waduh, rumputnya berduri. Atau di situ, aduh, ada najisnya. Aduh, kotor banget segala macam. Tapi kalau cuma belok-belok dikit, nggak apa-apa. Tapi kalau emang ada najisnya atau ada duri atau khawatir kayak gimana-gimana, ya nggak apa-apa. Insya Allah pakai sendal atau sepatu. Tapi hukum asalnya ini adalah kalau memang tidak dibutuhkan, tidak ada keperluan, maka hukumnya makruh pakai sendal atau sepatu. Kemudian yang selanjutnya yang makruh itu adalah watabassum, senyum-senyum di kuburan. Senyum-senyum di kuburan enggak boleh gitu. Makruh hukumnya. Gitu. Kenapa ya? Ini kita lagi berkabung nih mau nganterin jenazah, ente malah senyum-senyum di sini. Gitu, jangan gitu. Apalagi sampai ketawa itu juga jangan gitu. Wa haditsun bi amrid dunya indah. Dan juga ngomong permasalahan dunia di kuburan hukumnya juga makruh. Wa haruma dafnu tsnaini fa aktsar fi qabrin illa lidharurah. Dan juga namanya kuburan ini buat berapa orang? Satu orang. Ustaz, kalau ditumpukin gimana ditumpukin? Kalau ditumpukin enggak boleh. Haram hukumnya, udah bukan makruh lagi. Udah bukan makruh lagi. Kalau misalnya ditumpukin buat dua orang atau lebih tiga orang, hukumnya haram. Hukumnya haram ditumpukin. Kecuali keadaannya darurat. Tanah udah gak ada lagi. Ya kan? Yang meninggal dua, ternyata kita telepon ke pekuburan, ya Pak Liang Lahat yang tinggal satu-satunya nih Pak, udah. Delas nih, udah terakhir nih, udah gak ada lagi. Gitu. Kita cari tempat lain juga gak ada, tempat yang lain kejauhan segala macam. Kalau emang udah gak ada lagi, mau ditumpukin, boleh. sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menumpuk para syuhada di perang Uhud. Jadi satu kuburan ditumpukin untuk lebih dari satu orang. Ya karena memang udah nggak ada tempat lagi yang bisa dipakai buat dijadiin kuburan. Tapi kalau masih ada tempat, maka hukumnya haram. Dan seandainya mau ditumpukin, itu kuburannya terpisah. Jangan dua-dua sekaligus. Satu sekaligus, satu dulu, setelah satu ditaruh tanahnya, baru satu lagi. Ditaruh tanahnya, baru tambah lagi. Jadi jangan nggak kayak bangke gitu kan, udah taruh aja. Baru situ kubur sekaligus. Enggak gitu. Taruh satu, taruh tanahnya. Selesai, taruh lagi, tambah tanahnya. Demikian. Terakhir nih insyaallah, wasunna lirijal afwan mana tuh? Wa haruma dafnu ithnaini fa akthar fil qabri ila lid darurah wa ayyu qurbatin fu'ilat waju ila thawabuha li muslimin hayyin aw mayyitin nafa'ah. Ah, kemudian yang di sini ada permasalahan transfer pahala. Jadi di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, penulis menganggap bahwa transfer-transfer pahala hukumnya enggak boleh. Gitu. Jadi transfer pahala, maksudnya transfer pahala gimana sih, Ustaz? Kita baca Fatihah nih. Ya kan? Fatihahnya buat siapa nih niatnya nih? Ya kan mungkin buat orang tua kita, buat guru-guru kita, buat siapapun yang sudah meninggal, kita transfer pahalanya dari Fatihah kita ke si mayit, menurut penulis tidak boleh. Tapi ini memang para ulama ada beda-beda pendapat. Adapun pendapat resmi madhab Hambali, maka hukumnya itu adalah boleh. Bahkan sebagian bilang hukumnya itu mustahab. Sehingga yang namanya transfer-transfer pahala, ini baik. Ya kan kita mau transfer pahala buat siapa nih? Buat ayah kita yang udah meninggal. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shaliha al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah pahalanya nyampe. Insyaallah pahalanya nyampe. Mau pahala Quran, pahala puasa, pahala haji, pahala umroh, ya kan haji juga kalau misalnya kita mau hajiin, insyaallah semua pahalanya nyampe ke si mayit. Ke si mayit insyaallah. Baik, insyaallah pada pekan depan kita akan lanjut sedikit lagi tentang prosesi jenazah. Habis itu kita bahas tentang fikih zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hada wallahu taala alam bisawab. Apabila ada yang ingin tanyakan, tafadhal.